إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. Kita lanjutkan di ta'ati al-asbab al-muharramah, tidak melakukan cara-cara yang diharamkan dalam bertawakal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, wa in kana as-sababu muharraman harma 'alaihi mubasharatuhu atau harima 'alaihi mubasharatuhu wa tuwahhadu as-sababu fi haqqihi fi tawakkuli atau wa tawahhada as-sababu fi haqqihi fi tawakkuli fa lam yabqa sababun siwahu fa inna tawakkula min aqwa al-asbabi fi husul al-muradi wa daf'i al-makruhi bal huwa aqwa al-asbabi 'ala al-itlaq. Artinya jika sebab-sebab, kita harus melakukan sebab. Jika sebab-sebab yang dapat mengantarkan sebenarnya merupakan sesuatu yang diharamkan syar'i, ya, diharamkan syariat, maka haram baginya melakukan sebab tersebut. Ya. Ini berarti satu zari'ah juga. Sebagaimana dalam qa'idah usuliyah, ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban dengannya, maka dia menjadi wajib. Begitu juga dengan hal yang haram. Mala yatimul haramu illa bihi, bahwa haram. Apa yang suatu keharaman tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia juga menjadi haram. Dan wasilah-wasilah itu dihukumi sesuai dengan maksud. Tapi dalam hal ini, sebab-sebab yaitu pengantar kepada tujuan. Kalau misalnya dicapai dengan sesuatu yang haram syariat, maka haram baginya melakukan hal tersebut. Baik haram secara zat memang diharamkan, atau haram hanya sebagai wasilah. Bisa. Biasanya haram secara zat, contoh, berbuat curang. Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, yaitu barang siapa yang berbuat curang keumuman kecuali dalam perang, ya, maka bukan termasuk dari golongan kami. Ini bukan berarti dia kufur. Nah, kecurangan seperti soal-soal ujian, ya, dibocorkan, ya, maka kemudian didiskusikan dengan para siswa, itu termasuk kecurangan sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang dipaksa. Kecurangan tersebut dipaksa oleh pihak kepala sekolah. Ya. Bahkan beberapa sekolah kompak harus melakukan ini. Training soal-soal ujian bocoran. Ya. Ini termasuk curang. Apa tujuannya? Untuk lulus, ya kan? Tujuannya baik, tetapi caranya salah. Nah. Jadi sebab-sebab yang dapat menghantarkan mencapai keinginan tersebut ternyata diharamkan syariat, maka haram. Nah, kalau misalnya tidak ada cara lain, ya, kecuali cara yang diharamkan syariat, maka tawakal menjadi satu-satunya sebab yang mesti dia tempuh. Ya. Misal seseorang mau cari kerja, dia sudah mencari di mana-mana, ternyata tidak ada yang menerima kecuali kalau misalnya dia bekerja di perusahaan yang bersyubhat atau haram, perusahaan khamar, perusahaan lain-lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, satu-satunya cara yang dilakukan udah cukup tawakal, udah selesai. Tawakal yang artian udah biar Allah yang memberi. Ini udah berusaha dan Allah Maha tahu, ya. Nah, sekarang ada orang yang pengen dia mendapatkan keinginan syahwatnya, yaitu untuk menuntaskan syahwatnya. Di sini ditolak, di sana ditolak, ya. Di sana sini ditolak. Enggak ada ikhwan di sini. Ikhwan yang tren itu enggak ada yang ditolak. Dicari. Ya. Oleh akhwat akhwat. Nah, dicari. Ya, di sana tolak, ini tolak. Enggak ada cara lain misalnya untuk menuntaskan syahwatnya kecuali dengan cara berzina misalnya, alhamdulillah. Maka apa boleh? Berzina masyaqah atau maslahat? Maslahat bukan maslahat. Maksudnya lebih besar enggak? Tinggalkan. Berarti apa sekarang? Tawakal. Itu ikhwan maupun akhwat, lebih-lebih akhwat. Di sini kan akhwat juga kalau secara tradisi, walaupun sah secara syar'i, kita akhwat itu gak mungkin jalan langsung ke rumah ikhwan, kemudian bertemu dengan orang tuanya, saya mau ta'arufan, mau nazar. Ada yang kayak gitu? Kelak ada. Insya Allah kelak ada kayak gitu. Ya. Nanti kalau misalnya udah banyak yang orang yang gak dinikahi lagi, perempuan jumlahnya itu semakin banyak, laki-laki semakin sedikit, dari semakin sedikit itu, semakin sedikit ya juga yang layak menikah dengan manusia. Nah, ini perempuan-perempuan bakal gak sabar nih. Daripada saya berzina, mendingan saya datang ke tempat ikhwan itu. Wah, bismillah. Ya. Pengen pendaftaran, ya, kemudian jalan ke rumah. Siapa pak? Assalamualaikum. Siapa ya? Loh, ini siapa ya? Ini ya. Nah, apaan bu, saya ini teman ngajinya pulang. Masya Allah. Pengen ta'arufan. Itu boleh gak? Boleh dalam Islam itu. Ini kabar gembira buat ikhwan dan akhwat. Ya. Kalau misalnya cari ikhwan ini, kok gak bisa-bisa? Dia tuh gak pernah ke rumah saya ya. Udah, kamu aja yang datang ke dia. Iya. Boleh. Ya gak boleh paling orang tuanya. Tapi Allah membolehkan. Mau ngapain? Mau ta'aruf. Atau bawa sama orang tuanya. Atau udah janjian dulu. Saya mau ke rumah kamu nanti ya. Tolong tunggu saya. Ikhwannya siap nungguin ya. Nanti ikhwannya dari balik-balik kamar. Ya. Ada kayak gitu ya. Itu ikhwannya kemaluan kayak gitu kan. Ngintip jenggot tuh bonyok. Tapi ngintip kayak gini. Mama gitu kan. Ngomongnya sembarangan mama. Kayak gitu. Itu boleh gak? Boleh, terjadi, bisa, nanti bisa terjadi kayak gitu. Saking jarangnya ikhwan. Iya, bisa. Ini tawakal, jadi itu bisa termasuk bentuk tawakal juga seorang akhwat untuk mencari jodoh, itu bisa kayak gitu. Bisa kayak itu, gak masalah. Walaupun nanti masyarakat akan mempermasalahkan. Ya. Tawakal merupakan sebab terkuat untuk menggapai keinginan dan menghindar dari mulai juga misalnya akhwat tersebut. Gak mungkin saya melakukan itu. Udah saya diam, minta sama Allah saja. Pasti Allah kasih. Seperti yang udah kita bahkan di kajian poin dari dulu, yaitu kalau seseorang rizki dari satu sisi itu, maka Allah pasti buka rizki dari sisi lain. Bisanya dari sisi mungkin dari sisi pernikahan ini belum Allah rizkikan, dari sisi lain mungkin ada sesuatu yang dia tuh punya kelebihan yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Bisa ya. Jadi sepuluh sama Allah. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa in kana sababu mubahan nadharat. Nadharat. Hal yad'uf qiyamuka bihi at-tawakkulu ala aw la yud'if? Hal yud'ifu qiyamaka bihi at gimana ini jawabnya? Hal yud'ifu mukula au la yud'ifuhu? Jika sebab itu merupakan sesuatu yang mubah, boleh, maka pikir dulu. Apakah ketika melaksanakan sesuatu itu, sikap tawakal Anda menjadi lemah ataukah yang terjadi justru sebaliknya? Ini berkaitan dengan misalnya istirqa, minta ruqyah. Karena dalam hadis itu kan di antara golongan yang insya Allah masuk surga tanpa hisab, dia tidak melakukan istirqa. Namun itu tidak menjadikan bahwa istirqa itu haram, enggak. Istirqa itu halal, mubah. Dan itu wasilah, sarana, dan salah satu bakal menuju ke kesembuhan dari kerasukan atau penggangguan syaitan, dari jenis jin. Ya. Nah, dia boleh enggak merukyah, minta orang merukyahnya? Boleh. Tetapi perhatikan di sini. Apakah ketika melaksanakan atau meminta ruqyah itu, maka sikap tawakal dia menjadi lemah, atau yang justru terjadi sebaliknya, semakin bertawakal dia. Diperhatikan itu. Karena sebagian, terutama perempuan, meminta ruqyah itu dengan hilangnya sikap tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bergantung pada rocky ya. Ruqyah itu rocky ya, bahasa Arabnya, bergantung pada makhluk. Nah, ini yang justru masalah jadinya. Yang tadinya misalnya meruqyah sendiri udah bagus gitu kan, kemudian akhirnya dia menyerahkan perkara kepada ruqyah, kemudian bertawakalnya pada ruqyah. Enggak seperti dulu bertawakal pada Allah, maksudkan bertawakal pada orang yang meruqyah. Nah, mengandalkan ruqyah bukan berarti enggak boleh. Boleh. Tapi kalau dia sikap tawakalnya kepada ruqyah itu ada, kemudian kepada Allah berkurang, ini yang buruk. Ya. Yang malah justru seharusnya adalah dia boleh meminta itu kemudian sambil semakin yakin Allah akan menyembuhkan dia. Harus seperti itu. Fa in adha'afahu wa farraqa 'alayka qalbaka wa shattata hammaka fatarkuhu aula. Apabila sebab mubah tersebut memperlemah sikap tawakal serta membuat hati dan keinginan Anda bercabang, maka yang lebih baik adalah meninggalkannya. Ya. Keinginan ya, hati dan keinginan Anda bercabang yang tadinya minta diruqyah doang, setelah sembuh minta dinikahin. Nah, ini bercabang. Iya, udah sembuh minta dinikahin, apalagi minta dijadiin anak. Nah, ini kan bingung sendiri kan. Maka yang lebih baik adalah meninggalkannya. Ya, berarti ini ada sesuatu nih. Makanya kalau bisa ruqyah itu jangan cakep-cakep. Ya. Iya, jangan kecakepan kalau punya. Atau memang orang cakep jangan jadi ruqyah gitu. Iya. Bahaya. Bahaya banget. Ya. Syukur-syukur kalau ruqyahnya itu enggak jauh beda sama yang menyerupinya. Nah, itu kan sama aja gitu kan. Ah, enggak, dua-duanya sama-sama serem, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bisa kayak gitu. Iya. Kemudian, fa in lam yud'ibhu fa mubasharatuhu aula. Kalau misalnya, akan tapi jika sebab itu tidak melemahkan sikap tawakal Anda, maka menjalankannya menjadi lebih utama. Malah bagus ini ya. Semakin kuat dia, ya kan? Semakin kuat dengan adanya sebab tersebut yang mubah, malah bagus. Li'anna hikamil hakimin iqtadot ribotol musabbabi bihi fala tu'atilu hikmatahu mahma amkanakal qiyamu biha wala siyama idza fa'altahu ubudiyatan fatakuna qad ataita bi'ubudiyatil qalbi bitawakkul wa'ubudiyatil jawarihi bisababil manwihi bihil qurbati. Akan tapi jika sebab itu tidak melemahkan sikap tawakal Anda, maka jalankanlah ia. Jalankan itu lebih utama. Karena hikmah Allah yang maha bijaksana menuntut agar kita mengaitkan antara hasil dan sebab. Hasil dan sebab. Itu hikmah biasanya. Antum mau hasil, berikan sebab. Ya. Antum memberikan sebab, akan dapat hasilnya. Ya. Orang yang mencontek itu, dia sebabnya apa? Haram bukan? Haram. Maka hasilnya di haram sebenarnya. Subhat. Makanya hati-hati nih, misalnya seseorang ketika masih di sekolah atau kampusnya ya, itu tukang nyontek. Baik itu kampus syariah atau kampus umum terutama ya. Itu nanti ketika dia melamar kerja dengan syahadah, syahadah itu ijazahnya, ijazah kuliahnya, S1-nya atau S2-nya, hasil plagiarisme itu amalnya itu apa Indonesia ya, kerjaannya, gajinya itu berkahnya kurang sekian persen. Ya, jadi itu yang namanya sesuatu yang haram dilakukan berefek, itu akan membekas. Misal kita pernah melakukan itu, berarti harus banyak-banyak istighfar, bertaubat. Bukan berarti harta langsung haram, enggak mesti ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah banyak sedekah untuk menebus ya kesalahan-kesalahan kita dulu. Misal ada yang pernah kayak gitu. Ya. Dan itu pasti berefek gitu ya. Orang-orang yang sekarang kinerjanya buruk di pekerjaan, ya, enggak gigih, enggak giat, enggak rajin dan kurang bersyukur, itu rata-rata karena dulunya dia nyontek. Dan kemudian ijazahnya itu dari hasil itu. Makanya antum mau ilmu apapun yang berarti Islam bukan haram, ilmu apapun, kemudian bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Negro, bahasa semua apapun ilmu yang mubah, kalau antum menyontek, kemudian nanti ijazah antum digunakan dari hasil contek, walaupun sekian persen saja, itu akan berpengaruh pada berkahnya pekerjaan, ya. Kemudian berpengaruh pada berkahnya makanan, mungkin tidak haram, tapi berkahnya kurang. Berpengaruh pada berkahnya anak, itu bisa. Itu hati-hati kayak gitu. Makanya banyak-banyak, benar-benar banyak-banyak sedekah. Benar-benar banyak sedekah. Makanya dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak salah di surat As-Sajdah kalau enggak salah ya. Orang-orang yang di neraka itu meminta kembali ke dunia itu apa? Fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Supaya apa? Saya tuh pengen bersedekah dah dan saya menjadi orang soleh. Kenapa orang-orang yang masuk neraka itu mereka pengen balik ke dunia kemudian bersedekah? Karena sedekah itu besar pahalanya dan menutupi banyak keburukan. Ya. Dan juga melindungi kita dari banyak musibah sedekah itu. Terutama sedekah ilmu juga. Ya. Sedekah ilmu termasuk. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Miftah Dari Sa'adah, sebaik-baik sedekah itu tazkiyah adalah sedekah ilmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah ilmu. Kalau misalnya orang kaya, rajin-rajin sedekah. Orang berilmu, rajin-rajin sedekah ilmu. Kaya dan berilmu, rajin sedekah ilmu dan sedekah kayaannya. Masya Allah. Bercita-citalah yang tertinggi. Jangan bercita-cita jadi orang biasa aja. Nah. Hikmahnya apa tadi? Ada sebab dan harus ada sebab. Jangan mau hasil tanpa sebab. Maksudnya, jangan mau hasil tanpa upaya. Karena orang yang berhasil tanpa upaya, dia tidak akan menghargai hasilnya. Ya. Tapi orang yang berupaya namun tidak berhasil, dia tetap menghargai dirinya dan dihargai orang walaupun dia tidak berhasil. Gak apa-apa itu. Ya. Jadi yang penting upaya dulu. Usaha dulu. Ya. Makanya di antara, kalau misalnya mau kita perhatikan beberapa psikologi keluarga kaum muslimin atau orang-orang secara umumnya, bapak-bapak yang tidak bekerja ya, itu rata-rata lebih sensi daripada perempuan haid. Ya. Ya. Kenapa? Karena dia akan merasa tuh down. Down ya. Kemudian merasa di bawah istrinya. Apalagi kok istrinya bekerja dia enggak? Itu istrinya sebagai kepala keluarga itu kan down. Karena dia tidak bekerja. Dia merasa karena fitrah laki-laki itu sebagai pemerintahnya gitu. Dan juga sebagai pekerja keras. Fitrahnya begitu. Nah orang ya kalau laki-laki udah melawan fitrahnya, itu bakal down. Bakal down. Nanti kalau misalnya udah punya istri seperti itu, istri ternyata bekerja. Dianya enggak. Dia bakal merunduk pada istrinya dan akan diatur-atur istrinya. Makanya salah satu kemuliaan laki-laki itu mencari nafkah. Bekerja, apapun pekerjaannya. Nah, biasanya perempuan ya, yang melihat suami bekerja dan berusaha, itu pasti akan menghargai laki-laki. Mau perempuan di rumah matre kayak mau enggak, yang penting lihat suami berusaha, bekerja, walaupun mungkin berapa gajinya, yang penting lihat suami ini berusaha untuk dirinya. Itu akan benar-benar dia akan menghargai. Insya Allah. Apalagi kalau perempuan tersebut soleha. Ya. Perempuan soleha, suaminya gak kerja aja, soleha tetap aja soleha. Khususnya sama suaminya. Apalagi kok suaminya bekerja. Ya. Makanya beberapa bapak-bapak yang tadinya tuh aktif banget. Ya. Kemudian pensiun. Itu kadang stres pas pensiun. Kenapa udah kebiasaan kerja saya deh. Pas udah gak kerja tuh ngerasa, kok saya gak makan gaji buta ya? Karena gak biasa gitu. Biasa dengan usaha, saya harus berusaha. Ya masih merasa muda. Kata ya. Jalan ke masjid aja udah ambruk. Gitu kan. Ada kayak gitu laki-laki. Karena fiturnya kayak gitu. Makanya bekerja lah. Insya Allah akan dihargai. Insya Allah bahkan masyarakat akan menghargai siapapun orang yang berusaha mencari. Belum meskipun gak menemukan, maka usahanya itu akan dihargai. Minimal orang terdekatnya itu akan menghargai. Sehingga gak ada yang sia-sia dari usaha seseorang itu. Gak ada yang sia-sia insya Allah. Gak ada yang sia-sia. Kemudian, maka janganlah hikmah Allah ini sama Anda bisa melaksanakan usaha itu. Itu apa hikmah Allah? Adanya usaha supaya ketika kita berhasil, kita menghargai hasil yang kita capai. Nah, tidak ada usaha namun adanya hasil, itu prematur dan itu karbitan. Sebenarnya itu bukan hasil kita. Tanpa ada usaha, bukan hasil kita. Jadi normalnya, hikmahnya adalah ada usaha, insya Allah ada hasil. Kalaupun belum ada hasil, maka yang penting usaha dulu. Ya, seberapa banyak hasil yang didapat, maka itulah yang berharga. Kenapa disebut harga? Karena itulah yang sudah menjadi usaha. Ya. Karena itulah yang sudah menjadi usaha. Ya. Disebut harga karena ada usaha. Kalau tidak ada usaha, enggak ada harga. Orang-orang yang memakan gaji buta, ya. Atau orang yang mencuri lah. Mencuri aja usaha. Ya. Ya udah, kalau dia orang gak bisa ngomong apa-apa lagi, mencuri usaha. Tapi misalnya orang baru, newbie dalam mencuri, itu usaha pertama yang nyuri itu dihargai banget. Ini saya pertama kali nyuri, timeline ditaruh di Facebook, saya mencari mencuri motor. Usaha pertama kalinya itu. Sampai usahanya berkembang pesat gitu kan. Diberkati oleh iblis. Dia menghargai usaha dia. Dia aja menghargai usahanya gitu. Dan dihargai oleh ashabul maling-malingnya. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita benar-benar berusaha untuk kebaikan untuk kita dan keluarga misalnya, maka pasti insyaallah Allah akan lebih menghargai. Baik, kemudian terlebih lagi jika yang Anda laksanakan itu dalam rangka ubudiyah, diniatkan untuk ibadah. Dengan mengerjakannya berarti Anda melakukan dua. Ubudiyah qalbiyah dan rasa tawakal qalbu kita, dan ubudiyah badaniyah, ibadah badan, gerakan dengan melaksanakan sebab yang diniatkan untuk pendekatan diri kepadanya. Baik, tahqiqut tawakkul. Walladhi yuhaqqiqut tawakkul al-qiyamu bil asbabil ma'muri biha. Afwan, al-qiyamu bil asbabil ma'muru biha. Ya, ma'muru. Karena ini isi, sifat untuk al-qiyam, bukan untuk asbab. Jadi yang diperintahkan apa? Diperintahkan itu qiyamnya, bukan asbabnya diperintahkan. Tapi qiyam itu melaksanakan, mempraktekkan sebab-sebab. Ya. Itu akan mentahqiq tawakal seseorang. Tahqiq maksudnya membuktikan kebenaran tawakal seseorang. Ya. Terbuktinya benarnya atau tidaknya tawakal seseorang dari kadar usaha dia. Terbuktinya dia itu mencari ilmu atau tidak, terbukti dari usaha dia dalam mencari ilmu. Gak mau berusaha, gak ada ilmu. Gitu. Ada gak orang dapat ilmu lalui tanpa usaha? Yo, dapat. Gak ada, semua itu butuh proses. Gak ada. Kalau ada orang kayak gitu, pasti bobrok orang ini. Ngaku, saya dapat ilmu lalui dari Allah langsung. Ya. Ada ngaku kayak gitu. Usaha gak pernah. Ada usaha pernah, usaha. Usaha apa? Puasa mutih, kemudian berendam di kolam semalaman dengan mandi kembang jeruk, ya. Itu usaha. Namun siapa yang memberkati? Setan. Setan yang memberkati. Setan yang senang. Itu sama aja manggil setan, ya. Tanpa dipanggil itu sebenarnya setan udah ngeliatin. Ini goblok banget ya orang ini. Ya. Udah ngeliatin setannya. Samping-samping itu banyak setan, ya. Ngeliatin dia mandi kayak gini sampai pagi-pagi menggigil karena masuk angin, ya. Setan ngetawain. Makanya saya bantu karena kesian banget nih orang nih. Kalau gak dibantu, aduh kesian juga. Kasihlah dikit gitu kan. Sampai makin dia tertipu gitu kan. Karena setan itu rata-rata emang penipu. Kalau gak penipu, bukan setan namanya. Iya. Al-Qiyam yang mana tawakal dapat terwujud dengan ini penting. Al-Qiyam bil asbab al-ma'mur biha. Faman aqtolaha lam yasih tawakul. Orang yang tidak berupaya tidak dapat dikatakan telah berlawakan. Enggak. Makanya nih, pernah ada orang datang ke Imam Ahmad. Kemudian orang itu datang ke Imam Ahmad kemudian mencurahkan cerita. Wah, Imam Ahmad, ada seseorang duduk aja di rumahnya. Maksudnya duduk aja di rumahnya bukan karena sakit, karena malas. Duduk aja di rumahnya. Kemudian berkata, orang itu berkata yang duduk itu, saya enggak bakal mau kerja sampai Allah memberikan rezeki pada saya. Maka apa kata Imam Ahmad? Hadza rajulun jahilul ilm atau jahilal ilma. Orang ini enggak tahu ilmu, enggak punya ilmu orang ini. Kelihatannya saya menunggu rezeki, kelihatannya semua omongannya. Tapi orang ini enggak tahu ilmu kata ini. Kata Imam Ahmad. Kemudian Umar pernah bertemu dengan beberapa individu dari Yaman, penduduk Yaman. Kemudian Umar melihatnya orang-orang ini malas banget. Ditanya Umar, mana antum? Kalian itu siapa? Jawaban mereka apa? Nahnu mutawakkilun. Pede banget kan? Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Kata Umar apa? Hah? Bal antum al mutawakkilun. Justru antum itu bukan mutawakkilun, tapi mutawakkilun. Lawan dari mutawakkilun. Orang yang idle. Idle itu non-aktif. Gak mengapa-apain. Nunggu pemberian orang. Kemudian kata Umar, innamal mutawakkil alladhi yalqa habbatan fil ardi wa yatawakkalu ala Allah. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang melempar biji ke tanah kemudian dia bertawakal. Maksudnya apa? Nanem, usaha. Minimal melempar biji sudah usaha. Maka kata Nabi dalam riwayat Al-Bazzar, sebaik-baik hasil itu apa? Min kasbihi, yaitu dari pendapatan dia. Sebaik-baik hasil. Kemudian dalam juga di bulan Ramadan, yaitu seseorang mengikat kayu bakar, ya, kemudian menggopongnya di ini untuk menjualnya dan mencari nafkah dengannya, itu Allah muliakan orang seperti itu. Kayu bakar ini. Sekarang banyak pekerjaan yang lebih bermanfaat daripada ngumpulin kayu bakar. Ya. Atau ngumpulin misalnya apa? Ngumpulin apa gitu kan? Di jalanan gitu. Yang enggak dipakai lagi, lukotoh kan? Lukotoh ini lukotoh yang barang-barang yang ringan. Antum diam di rumah, ya, enggak pernah ngapa-ngapain, enggak mau nyari apa-apa untuk kehidupan. Dibandingkan dengan pemulung, itu lebih bagus pemulung. Pemulung itu bawa modelnya apa? Apa karung belakang ya, gede ya. Kadang ada manusia di baliknya ya. Terus bawa apa tuh namanya? Golf itu. Golf. Apa namanya? Ya besi yang buat ngebacok orang bagus itu. Ya kan? Itu apa? Ngumpulin botol aqua ya, ngumpulin apa sampah kalau ada sendal, kalau ada pakaian lumayan, kalau ada baju lumayan. Ya kan? Makanya online-nya biasanya sebelum subuh. Pas lagi lelap orang-orang. Tiba-tiba hilang aja kan? Enggak, tapi enggak semuanya kayak gitu. Cuman mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah, kan diambil itu. Itu lukotoh, itu barang-barang yang memang enggak dianggap manusia itu berharga seperti aqua. Kemudian nanti bisa seset-seset pas sudah sampai di markasnya, mabes dia, bisa seperti sping jalan kereta. Kan banyak biasanya. Sekarang udah diusir semuanya. Kemudian dikumpulin, dijual, itu tuh lebih baik daripada kita diem nunggu ya, orang atau diem di jalanan sambil berdoa. Wah, itu nggak benar kayak gini. Ingat tawakal. Allah Subhanahu Wa Taala itu Razzaq, Maha Kaya, ya, Maha Kaya. Tapi bisa aja orang misal baru bertaubat tadinya dia nggak mau mencari rezeki. Kemudian, masya Allah, ternyata saya selama ini zalim terhadap diri saya misalnya. Dasaran. Bisa aja itu langsung Allah bukakan gerbang rezeki besar-besarnya sebagai motivasi buat itu. Bisa itu. Sekali dapat langsung pekerjaan yang bagus. Ya, karena mungkin memang dia mungkin ada sisi amanatnya, ada bagusnya, skillnya bagus. Kemudian Allah berikan yang terbaik buat dia. Ya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana juga ya, harapan yang tidak dibarengi dengan upaya untuk mewujudkannya merupakan angan-angan besar. Sudah pernah kita bahas ya, beda antara mimpi, tukang mimpi dengan tukang cita-cita, pencita-cita. Tukang mimpi itu ngomongin mimpinya, tapi ngelakuin gak mau, melangkah gak mau. Tapi kalau pencita-cita, mungkin dia gak ngomong, tapi langsung ke lapangan main. Ya. Begitu pula tawakal yang tidak dibarengi dengan upaya, yaitu tawakal qalbiyah, ubudiyah qalbiyah, yang tidak dibarengi dengan upaya badaniyah, hanya mencerminkan suatu kelemahan. Jadi jangan lemah. Kita lihat lawala ta'jizan. Jangan lemah. Jadi kuat, ayo. Bergerak. Bergerak, ya. Atau kelemahan yang mengatasnamakan tawakal. Nah, ini pengejekan. Dia mengira saya tawakal, namun sebenarnya lemah. Namun sebenarnya itu adalah dia itu lemah, tapi mengatasnamakan tawakal supaya kelemahannya itu dilegalisir dalam syariat malah tidak. Ya. Gak ada tawakal itu tinggal doa, maksudnya nunggu. Doa, nunggu, gak ada kayak gitu. Gak kayak gitu sama. Ya. Ada orang kayak gitu. Bapak-bapak misalnya kayak gitu, ada kayak gitu. Saya sudah minta kepada Allah, insya Allah Allah akan ini. Tapi ini gak berusaha. Kemudian misalnya, istrinya bilang, udahlah, udah kita minjem aja atau minta sama orang, misalnya kita udah kekurangan nih, udah kita minta sama Allah kasih. Tapi suaminya gak berusaha, diem aja. Ketetangga aja gak mau, ngapain-ngapain gak mau. Ya. Tapi dari di satu sisi, berarti minta-minta, kita tunggu sama Allah. Itu salah, pemikiran kayak itu rusak pemikiran itu. Ya, pemikiran kayak gitu tuh rusak. Benar kita enggak boleh minta-minta sama orang. Namun demi izzatun nafs, kita harus berusaha supaya kita tidak terjerumus pada minta sama orang-orang. Orang yang diam tidak berusaha sambil melarang orang lain untuk meminta-mintakan untuknya itu sama saja dengan menunggu supaya orang lain memberinya. Soalnya sama, hakikatnya sama, cuma ditalbis aja sama iblis. Supaya enggak kelihatan buruknya. Padahal itu buruk sama buruk. Gambarnya gimana tadi? Diam, tawakal sama Allah, ya, tapi enggak mau usaha. Ya, kemudian ketika ada suami istri yang minta, "Ayo kita minta bantuan sama ini." Jangan minta-minta. Tapi dalam kalbunya apa sebenarnya? Nunggu dikasih. Ini enggak boleh kayak gitu. Ini talbis iblis. Nunggu dikasih. Tapi enggak ada usaha. Enggak boleh. Padahal itu untuk dirinya sendiri. Sebagian orang itu pelit buat diri sendiri. Apa buat orang lain? Tapi ada yang pelit buat diri sendiri buat orang lain. Ya mendingan. Tapi biasanya orang yang buat diri sendiri pelit, buat orang lain lebih-lebih. Di antara bentuk buat diri sendiri pelit itu, glamor tuh. Biasanya orang pelit. Dan melintas itu menunjukkan bakhilnya dia. Walaupun dia suka membeli ini, membeli itu. Tapi apa? Untuk ini. Orang bakhil itu enggak mesti minim pengeluaran, enggak mesti. Orang yang glamor banyak pengeluaran demi melancarkan syahwat ininya itu pelit sebenarnya. Coba berikan dia, berikan yang glamor itu kepada orang lain, mau enggak? Enggak mau. Kemudian rahasia dan inti dari tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah semata, mengupayakan suatu sebab yang tidak menodai tawakal. Kita berupaya, berusaha tidak menodai tawakal, justru menyempurnakan tawakal. Selama qalbu kita tidak bergantung dan tidak condong pada wasilah atau sebab tersebut. Ya. Ini ingat banget, ini harus diingat banget. Qalbu kita jangan sampai bergantung pada wasilah, melainkan bergantung pada Allah, ya. Pengusaha misalnya, pengusaha, ya. Dia pertama jualan apa? Permen misalnya. Permen Trebor misalnya. Masih ada enggak tuh sekarang? Wallahu alam bisawab. Trebor, Sugus, gitu kan. Jual usaha. Udah enggak laku sebentar. Jual gitu kan di jalanan, gitu. Di terminal pasar minggu. Ini kayaknya pakai gendongan. Jual. Nah, dia udah usaha. Tapi dia bergantung pada jualan ini, pada sebab ini. Hatinya gak bakal renang, ya. Kenapa? Karena bergantung pada materi ini, gak bergantung pada Allah. Sehingga ketika dia sedikit penghasilannya, dia kecewa. Beda sama yang dia langsung kalbunya ke Allah, namun dengan sebab. Namun tetap kalbunya ke Allah. Mau berapapun, insya Allah dia terima. Nah, kalau kalbunya sudah tenang seperti itu, Allah Maha tahu kalbunya tenang seperti itu, maka Allah akan melimpahkan rezekinya suatu ketika nanti. Gak tahu di sisi apa, gak tahu, mungkin anak yang soleh bisa. Kadang anak soleh itu terlahir dari keluarga yang miskin. Tapi karena keluarga itu nerimo gitu, sama Allah takdirnya, maka Allah rezekikan padanya anak yang soleh yang bisa kelak menjadi ulama gitu, yang kemudian nanti orang tuanya dapat manfaat di akhirat. Jadi pikirannya harus panjang ya. Semua yang Allah harus sekarang itu enggak mesti buruk untuk ke depan. Dan enggak semua yang baik sekarang enggak mesti juga apa? Enggak semua yang buruk sekarang enggak mesti untuk kebaikan masa depan, belum tentu. Jadi jangan kepedean kita menghadapi masa depan. Ya, ingat tadi tafsir Al-Azhar, Musab di qol 5 baina dahi huda, kita butuh huda Al-Qur'an. Kemudian Abushra lil muhsinin. Penyembuh dalam tawakal kalau kegundahan ya. Antum misalnya udah tawakal baik-baik benar-benar, kamu masih gundah, ingat Al-Qur'an. Ada buri Al-Qur'an, lihat para nabi mereka bertawakalnya bagaimana kepada Allah. Usaha dakwahnya mereka bagaimana. Dan lihat hasilnya sekarang, Nabi Musa dilegendakan enggak? Dilegendakan. Jadi jangka panjang, kita enggak tahu kapan dunia berakhir. Kita enggak tahu sekarang kita usaha capek pahit sampai hampir berhenti kita, siapa tahu usaha kita kemudian berkah ya Allah terima ya. Kemudian 100 tahun kemudian usaha kita yang tertimbun ini Allah bukakan, akhirnya Allah berkati dan kemudian banyak orang meraih faedah darinya. Kemudian pahala-pahala berlimpahan. Jadi yang terlihat buruk sekarang belum tentu itu secara zat buruk. Dan belum tentu juga itu untuk kedepannya buruk. Dan yang terlihat baik sekarang belum tentu secara zat itu baik. Dan juga belum tentu untuk kedepannya itu baik. Bisa jadi asa antakau syai'a wa huwa lakum ya. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr. Karena kalau misalnya menuruti pandangan hukum dan kurhnya manusia, maka semuanya itu banyak yang relatif. Karena bagi ini hukum, bagi ini kurh, bagi ini hukum, bagi ini kurh. Dan antum suka ini, anda belum tentu suka. Anda suka ini, antum belum tentu suka. Makanya mizannya itu bukan dari segi itu, tapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dikembalikan kepada madhab, kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, bukan kembali kepada madhab. Kalau misalnya kita ada tanazuk dalam sesuatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan seperti yang dipaksakan oleh sebagian orang harus kepada imam madhab, tidak harus. Salah kayak gitu pikirannya. Insyaallah ini kajian yang terakhir dari tawakal. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kita bisa menyelenggarakan lagi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kajian terakhir pada tanggal 13 nanti, lihat progresnya bagaimana. Ya, kita berarti masih ada sekitar berapa kajian lagi? Dua kajian lagi mungkin. Kita masih ada sekitar dua kajian lagi. Dan saya harap teman-teman yang berkajian lagi, teman-teman yang mungkin antum tahu belum masuk hari ini, mohon dikasih tahu untuk masuk karena kita hampir end of season, akhir musim. Dan setelah itu kita akan libur panjang ya. Ramadan libur, Syawal baru kita akan mulai insyaallah taala. Ya. Begitu juga yang di Al-Fatah juga insyaallah akan ini insyaallah. Waktu nyantren nanti akan Ramadan akan ada kajian Al-Warqot usul fikih di Depok. Insyaallah. Ya. Ya, kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa